terjadi. Aku tak tahu, aku tak mau untuk melihat deritamu. Coba telah berulang kali, ku telah mengerti, tak mungkin lagi.